Banjir lumpur, banjir lumpur, teko rati undang. KPWS podo kebingungan, KPWS podo, podo tangisan. Banjir lumpur, banjir lumpur, gawe sengsoro. Oma sawah wis dadi sekoro, oma lan sawah wis dadi sekoro. Banjir lumpur.